seorang hamba yang soleh bisa berulang-ulang berkali-kali. Ini sebagai tasbit, mengokohkan, menguatkan seorang hamba yang berpegang teguh di atas yang hak, juga sebagai pelemahan terhadap musuh-musuh. Seperti gulam tadi kan, di begini-begitu tidak mati juga. Mau dilempar dari gunung, malah yang lemparnya yang mati. Mau diceburin, malah yang nyeburinnya yang mati. Sampai baru bisa mati dengan cara seperti yang dijelaskan tadi. Itu merupakan wujud karamah, dan itu bisa berkali-kali dialami oleh seorang hamba yang saleh. Berikutnya, ahlul kufri, la tankusuhumul hujaj wal barahin liyu'minu wa innama sababu kufrihim huwal inad wal kibar. Orang-orang kafir ini tidak akan beriman dengan hujjah dan penjelasan yang bagaimanapun hebatnya, apabila sebab-sebab kekafirannya adalah inad dan kibar. Inad itu menentang, kibar itu sombong. Kalau kekafirannya karena kebodohan, begitu diberitahu, insya Allah dia rujuk. Tapi kalau kekufurannya, termasuk juga penyimpangan yang lain, kebid'ahan, kefasikan, dan seterusnya, kalau semua itu penyimpangan dilakukan karena kebodohan, ketika diberitahu dia akan tobat. Tapi kalau karena kibir, karena hawa nafsu, maka akan sulit. Berikutnya, at-tawaghit wadh-dhalimuna innahum isti'dad liqatlin nasi jami'an liyabqau 'ala ma hum fihi min na'imid dunya. Taghut dan orang-orang zalim, mereka mempunyai persiapan yang cukup untuk memerangi seluruh manusia, untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk mempertahankan apa yang mereka miliki selama ini. Seperti raja tadi, sampai mengerahkan, tidak peduli kepada rakyatnya, walaupun rakyatnya habis, semuanya dimakan api, gak peduli. Asal dia tetap menjadi raja. Tidak terpikir setelah semua rakyatnya habis, dia mau jadi raja siapa ya? Siapa lagi yang akan menganggap dia raja kalau orang lain gak ada? Berikutnya, Allahu ya'til ladzina zalamu min haitsu lam yahtasib faqad amana an-nasu bi rabbil ghulam indama ra'au thabatahu wa sidqa da'awati wa 'adama khashyatihi fillahi law matala'in. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang-orang yang zalim dengan cara yang tidak bisa diduga. Manusia di zaman gulam tadi telah beriman kepada Allah ketika mereka melihat keteguhan keistiqomahan gulam, kebenaran dakwahnya, dan tidak takut kepada siapapun di jalan Allah, termasuk kepada ancaman rajanya. Ini berupa siksaan berat atau hantaman yang dahsyat kepada si raja tadi. Orang zalim tadi disangkanya dengan diancam, ayo siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, nyebur ke api. Disangkanya mau takut, disangkanya akan murtad kembali, padahal ternyata tidak. Dan yang kedua terakhir dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, wa fihi isbatun li'ijazil Qur'an li'annahu akhbaro anil mughiba allati nasiha at-tarikh id waradat fi haqqi ashab al-ukhdud alladziina qala Allah ta'ala fihim qutila ashab al-ukhdud. Di dalam hadis tadi pun terdapat i'jazul Qur'an, betapa agungnya Al-Qur'an, dahsyatnya Al-Qur'an ini, karena ini menggambarkan atau memberitakan tentang hal yang gaib yang dilupakan oleh sejarah. Karena hadis ini menceritakan tentang ashabul ukhdud yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj, ya. Allah berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Celakalah para ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. maksudnya Sirah Ja'far. Dan terakhir, Syekh Salim Al-Hilali mengambil faedah dari hadis ini, istimalul murabbi al-qasas fit tawjih li'anna fi ta'thiran qad la yakunu bil mau'idhatil mubasyarah. Si murabbi, pendidik, pembina, bagus, dianjurkan untuk mempergunakan kisah-kisah di dalam mengajar, menceritakan cerita-cerita dalam mengajar, karena di dalam kisah-kisah tadi terdapat pengaruh yang besar, yang lebih besar dibandingkan dengan berupa nasihat langsung. Kalau diberikan cerita, itu dampaknya biasanya lebih tertanam dibandingkan dengan hanya kisah. Selesailah pembahasan hadis yang ke-30 yang menceritakan tentang kesabaran ulam. Kita teruskan ke hadis yang ke-31. Hadis ke-31 ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi inda qabrin. Faqala ittaqillah wasbiri. Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqal innama sabru inda sadmatil ula. Kata Anas, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu Nabi SAW bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Tapi si wanita itu berkata, ilaika anni, pergi engkau dariku. Diusir Nabi SAW oleh si wanita ini. Ilaika anni disebutkan di sini, makna ilaika anni itu artinya tanha wabta'id, pergi dan menjauh dariku. Nyahlah, gitu ya. Kenapa? Karena wanita itu mengatakan, fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau belum pernah mengalami musibah yang aku alami. Disangkanya cuma dia aja yang dapat musibah. Wanita itu tidak mengenal Nabi SAW. Maka para sahabat berkata kepada wanita itu, sungguhnya dia itu Nabi. Baru terkejut dia. Maka datanglah wanita itu ke pintu Nabi, maksudnya ke kamar, ke rumah Nabi SAW menuju pintunya. Dan wanita itu tidak menemukan seorang penjaga pun di pintu itu. Lalu wanita tadi berkata, lam a'rifka, tadi saya tidak mengenalmu. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada kesempatan yang pertama. Sadmatil ula itu artinya disebutkan di sini, yang dimaksud dengan sadmatil ula adalah mufaja'atil musibah. Ketika musibah datang spontan langsung waktu itu sabar. Jadi bukan aral dulu, menjerit-jerit dulu, setelah 3 hari baru sabar. Bukan sabar itu. Innamas sabru inda sadmatil ula. Hanyalah yang namanya sabar itu pada kesempatan yang pertama. Di dalam riwayat Muslim disebutkan tabki ala sobiin laha, dia menangisi anaknya yang sudah meninggal. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 148. Sedangkan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 926. Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, ada musabri yunafit taqwa, bahwa tidak sabar itu berarti menafikan taqwa. Tidak sabar berarti tidak taqwa. Kedua, as-sabrul ladhi yuhmadu alaihi sahibu maka na inda mufaja'atil musibah bi khilafi ma ba'da dhalik fa innahu idza talatil ayyam wa qasul wa taba'an wa hina idin la fa'idata min as-sabr li'annahu ja'a ba'da fawatil awwan wa hadha ahadu syuruti sabril jamil wa hiya al ikhlas wa adamu syaqwa Allah wa ay yakuna fi awani. Kedua, sabar yang para pelakunya terpuji adalah sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. Begitu musibah datang langsung sabar. Berbeda dengan orang yang sabarnya beberapa hari setelah itu. Karena apabila sudah berlalu beberapa hari, biasanya orang merasa reda. Setelah kematian atau musibah apapun, 3 hari ke sana sudah reda. Plong gitu ya, apalagi nangisnya sudah habis. Setelah nangis biasanya plong, baru sabar. Itu bukan sabar. Pada saat itu tidak ada lagi faedahnya sabar, karena sabar tersebut dilakukan bukan pada waktunya. Sama aja dengan orang yang ketika datang penjahat diem begitu. Ketika penjahatnya sudah pergi, baru dia menantang, aduh kalau datang sekali lagi nih, pas datang beneran takut lagi. Dan ini termasuk salah satu syarat-syarat sabar yang jamil. Salah satu syarat sabar yang jamil adalah pada waktunya, pada waktu pertama kali memperoleh musibah. Syarat yang lainnya adalah ikhlas dan tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sabar itu dilakukan pada waktunya. Itu yang kedua. Ketiga, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Dari hadis tadi kita mengetahui tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa tolerannya beliau kepada orang jahil. Seperti wanita tadi tidak tahu bahwa beliau itu nabi, mengusir tetapi tidak marah sama sekali. Keempat, mulazamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Harus selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Kelima, al mar'u la yujaru 'alal musibah li'annaha laysat min sana'ah wa innama yujaru 'ala husni niyatihi wa sabati wa jamili sabri wa ridahu bi qada'illahi wa qadari. Walidzalik amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al mar'ah bi taqwallahi was sabr. Bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala karena musibah. Jadi dia memperoleh pahalanya bukan karena musibah itu. Karena musibah bukan satu perbuatan. Bukan perbuatan manusia yang memperoleh musibah itu. Tapi dia akan memperoleh pahala dari niatnya yang baik. Dari keistiqamahannya, dari kesabarannya, dari ridhonya terhadap qadha dan qadar Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan wanita tadi untuk bertakwa dan bersabar. Ketujuh, musamahatul musab. Keenam, musamahatul musab wa qabulu i'tidari. Walidzalik in sarafa anha an-nabi sallam innama qalat ilayhi ila ma qalat lahu ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Betapa tenggang rasanya Nabi SAW kepada orang yang memperoleh musibah. Oleh karena itu Nabi SAW cukup berpaling ketika wanita itu mengusir dirinya. Tidak marah, oh lagi tidak normal, biarkan. Yang ketujuh, man umira bima'rufin alaihi ayyataqabbalahu biqabulin hasan wa yakhda'u lil haqq walau lam ya'rifil amir lahu wa dhalika li'anna al haqq la yu'rafu bir rijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq wa lidhalik kanatil mar'ah fi mawdi'il lawm haqiqatan li'annaha lam tastajib li maw'idhati rasulillahi sallam badi bad'in haitsu annaha lam ta'rifu walakinnaha innama 'arafathu dhahabat litastamihi al-udhr fa akhbaraha anna sabraha al-an la yanfa'uha. Orang yang diperintahkan untuk berbuat ma'ruf wajib menerima dan mentaati perintah tersebut dengan penerimaan yang baik dan tunduk kepada kebenaran sekalipun yang memerintahkan itu tidak kita kenal. Yang demikian itu disebabkan karena kebenaran bukan diketahui melalui tokoh, tapi tokohlah yang diketahui melalui kebenaran. Maksudnya, seperti umpamanya kita mengenal tokoh-tokoh para ulama seperti Ibn Taymiyyah, seperti Ibn Qayyim, seperti Ibn Hajar, itu disebabkan karena kebenaran yang dikemukakannya, akidah dan manhaj yang benar yang dijelaskannya dalam kitab-kitabnya. Karena akidahnya benar begitu, taulah tokoh-tokoh ini. Bukan kalau mengenal kebenaran melalui tokoh, akhirnya apapun yang dikatakanlah tokoh itu dianggap benar semua, walaupun mungkin ada salahnya. Jadi al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bilhaq. Kebenaran tidak diketahui berdasarkan orang, tetapi orang dikenal berdasarkan kebenaran yang dikemukakannya. Oleh karena itulah maka wa'tata tadi ketika menolak sabar dan takwa, pada hakikatnya dia berada dalam posisi yang tercela karena dia tidak memenuhi nasihat Rasulullah SAW secara langsung, karena wanita itu tidak mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika wanita itu kenal bahwa dia itu nabi, dia pun pergi untuk meminta maaf. Tapi Nabi SAW mengabarkan kepada wanita itu bahwa kesabarannya sekarang tidak manfaat lagi. Berikutnya, alal hakimi wal qadi alla yattakhidha ma yuhjibuhu an ra'yatihi aw an hawa'ijin nas. Fal mar'atu innama atat Rasulullah SAW lam tajid indahu bawabin. Seorang hakim atau qadi, apalagi seorang ulama, tidak boleh mengangkat bodyguard, pengawal pribadi yang akan menghalangi rakyat atau orang lain untuk menemui dirinya. Wanita tadi ketika mendatangi Rasulullah SAW, dia tidak mendapatkan seorang pun penjaga pintu Rasulullah SAW. Bebas, tidak ada birokrasi, protokoler dan seterusnya. Lalu disebutkan juga di sini, alal hakim wa man walahu Allahu amran min umril muslimin ay yatafaqadu mastar'ahu Allahu anhu fayu'miruhu bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuqilu asratah wa yaqdi hajatah wa yasuddu khaltah wa yaqbalu ma'dziratah. Seorang hakim atau penguasa, dia harus melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala beramar ma'ruf nahi munkar, menyempitkan kesulitan, memenuhi kehidupan kebutuhan orang banyak, dan menutupi segala macam kecurangan, menghindarkan segala macam kesurangan, dan menerima setiap permintaan maaf rakyatnya yang minta maaf kepadanya. Dari hadis ini pun ada pembahasan dari Syekh Salim Al-Hilali bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya wanita berziarah kubur. Karena wanita tadi berziarah ke kubur, nangis di kuburan, tidak dilarang oleh Nabi SAW ziarahnya. Yang dilarang adalah, bukan larangan, juga hanya disuruh sabar dan takwa. Ini menunjukkan bahwa tidak terlarang bagi wanita untuk berziarah kubur. Kalau ada orang yang mengatakan barangkali Rasulullah SAW tidak ingin memberikan dua larangan sekaligus kepada wanita itu, ya sudah melarang harus apa? Melarang nangis, ya juga melarang ziarah kubur. Makanya dilarangnya satu-satu dulu, dilarang nangis dulu. Barangkali ada yang mengatakan begitu. Maka itu dijawab Rasulullah SAW, la yu'akhirul bayan an waqtil hajah. Wa kadzalika lam yunkir 'alaiha ba'da an hada'at wa ja'at wa'tadhar. Nabi SAW tidak pernah mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Juga Nabi SAW pun tidak mengingkari wanita itu setelah wanita itu datang. Kemudian kan setelah nangisnya reda, kemudian datang kepada Rasulullah, tidak dilarang untuk ziarah kubur nanti, jangan ziarah kubur lagi, enggak begitu. Ini menunjukkan bahwa memang tidak terlarang. Tapi bukankah ada hadis yang mengatakan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur? Jawabnya, hadis tersebut dikeluarkan Imam Ashabus Sunan kecuali Imam Ibnu Majah. Tetapi dalam sanadnya ada rawi namanya Abu Shalih Maula Ummu Hani, dia ini dhaif menurut jumhur ulama ahlul hadis. Adapun yang sahih adalah la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Maksudnya kata Syekh Salim Al-Hilal al-mukatsirati minaz ziyarat, orang yang wanita yang terlalu sering berziarah. Li'anna al-iktsara madhanatul ma'siyah min nawhin wa nadbin wa syaqqin thiyab wa inda idin fa ziyaratu takhruju an muradiha syar'i wa huwa al-i'tibar wa tudhakkiru al-akhirah. Karena mempersering ziarah kubur itu sangat terbuka peluang untuk bermaksiat berupa meratap, merangsak, mengoyak pakaian. Dan ketika itu terjadi, maka ziarah itu sudah keluar dari maksud utamanya, yaitu mengambil pelajaran dan mengingatkan kepada akhirat. Adapun bolehnya wanita berziarah kubur dengan syarat tidak terlalu sering, berdasarkan nas berikut ini. Pertama, keumuman sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini dikemukakan baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita tanpa pengecualian. Siapa yang mengecualikan wanita harus berdasarkan dalil. Alasan kedua, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman para sahabat, termasuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Jan Abdullah bin Abi Malikah, Aisyah suatu saat baru pulang dari kuburan. Maka kata Abdullah bin Abi Malikah, ya ummul mukminin min aina akbalti, wahai ummul mukminin, dari mana engkau datang? Aisyah menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, saya datang dari kuburan saudara saya itu Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu aku berkata lagi, alaisa kana Rasulullah menahan ziaratul kubur, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Kata Aisyah, na'am thumma amara bi ziyaratiha. Ya, dulu pernah, tapi kemudian dia memerintahkan kembali untuk berziarah. Ucapan Aisyah, thumma amara bi ziyaratiha ya dulu ala umul khitab lirrijal wan nisa kama mada anifa. Bahwa ya, Nabi pernah melarang tapi kemudian memerintahkan lagi, ini umum baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Juga hadis lain, kata Aisyah, kalau aku berziarah kubur, doa apa yang aku harus lakukan? Harus apa? Ucapkan. Kata Nabi SAW, ini hadisnya di Sahih Riwayat Muslim, Quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Ucapkan olehmu, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang, malah mengajari doa ketika masuk kuburan. Berdasarkan hal-hal tadi, maka tidak ada larangan bagi wanita untuk berziarah kuburan selama berziarahnya itu tidak terlalu sering. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-31, dan dengan selesai hadis ke-31 ini, kita anggap untuk hari ini selesai pembahasan, dan hanya dua hadis yang kita bahas hari ini. Insyaallah hadis ke-32, 33 dan seterusnya masih tentang masalah sabar, akan kita lanjutkan pada hari akhir yang akan datang. Masih tersisa waktu kira-kira beberapa menit, kalau ada pertanyaan dipersilakan bertanya. Alhamdulillah. boleh, tidak amanah pada kasus-kasus tentang tertentu. TTTN itu apa? Tertentu ya, banyak singkatan. Apakah boleh tidak amanah pada kasus-kasus tertentu seperti si pemuda memberitahukan mengenai rahim? Ya, tadi sebenarnya disebutkan ketika menjelaskan tentang masalah ini, masalah kisah gulam, disebutkan jawazu tawriyah alal khusum lima yatarattabu alaihi min maslahatil kadhib fil harb alal a'da wa fi inqadin nafs minal halaq. Bukan ini, kelewat apa? Jadi pertama boleh melanggar apa kesepakatan dengan seseorang di saat dia jiwanya terancam, seperti si gulam tadi, dia diancam disiksa atau dibunuh, bahkan bukan diancam lagi, kalau disiksa sudah sampai sangat dahsyat yang akhirnya dia menunjukkan si gulam tadi. Ini karena kasus yang darurat sehingga dia tidak mampu untuk menahan siksaan itu kecuali dengan menunjukkan si rahim. Kalau tahan maka itu bagus. Dari fawaid tadi bahwa setiap kebatilan pasti ada penerusnya. Apakah kita waspada terhadap si fulan karena yakin bahwa si fulan itu pewaris kebatilan? Apakah kita waspada terhadap si fulan? Si fulan itu siapa ya? Oh, apakah boleh kita waspada terhadap si fulan karena yakin bahwa si fulan itu pewaris kebatilan? Kalau yakin bahwa dia pewaris kebatilan, ya harus, bukan boleh lagi, harus waspada. Wajib waspada. Kalau yakin bahwa dia itu pewaris kebatilan, umpamanya ada tukang dukun punya anak, jadi dukun juga umpamanya, walaupun dengan sebutan paranormal dan bergelar SH umpamanya, tapi pas dipukul berdarah juga, maka itu harus waspada. Apakah karomah itu bisa direncanakan? Tidak, tidak bisa direncanakan, sebab karomah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita berniat menjadi orang takwa itu hanya karena ingin memperoleh karomah. Kenapa kamu tahajud rajin banget, Quran sehari 30 kali tamat, saum terus-terusan biar saya dapat karomah? Nah, ini enggak boleh, tidak ikhlas berarti. Seperti Al-Ghazali menuturkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang ahli hikmah berkata, siapa orang yang sholat malam terus menerus selama 40, tidak disebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, maka dia akan mendapatkan firasat. Maka kata Al-Ghazali, saya pun sholat malam terus menerus selama 40 tidak terlewat, tetapi tidak mendapatkan firasat apa-apa. Datang lagi ke gurunya, kok enggak dapat? Kata dia, akhlas talil firasah walam tukhlis lillah. Karena kok ikhlasnya ibadah itu untuk mendapatkan firasah, bukan ikhlas untuk Allah. Jadi enggak boleh kita merencanakan ingin mendapatkan karomah walaupun dengan cara meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaannya harus, tetapi jangan diniatkan untuk memperoleh karomah. Anggap saja karomah itu akibat, bukan tujuan. Kalau umpamanya kita bertakwa, akibatnya dapat karomah. Tapi jangan bertakwa dengan tujuan dapat karomah. Anggap saja ghaib lah. Tahu ghaib? Buang air besar. Nggak ada orang makan besar itu, kenapa kamu sampai sebakul habis? Biar keluarnya juga besar. Nggak ada, tapi biar kenyang, biar tenaganya kuat, biar sehat. Adapun keluarnya besar, akibat itu. Siapa yang masuknya besar, keluarnya pun akan besar, begitu biasanya. Akibat selalu ada, tetapi jangan dijadikan tujuan. Wallahu a'lam. Ya. Iya, itu tidaklah bertentangan. Tadi dikatakan musibah itu tidak akan menambah pahala kita dengan musibahnya itu sendiri. Tapi pahala kita akan bertambah dengan datangnya musibah karena kita sabar dalam mengantisipasinya. Niat baik husnudzon kepada Allah kemudian semakin memacu kita untuk meningkatkan ibadah. Itulah, karena hal-hal itulah pahalanya bertambah. Lalu di keterangan lain dikatakan musibah itu bisa menggugurkan dosa. Atau kalau musibahnya berupa kita digibahi orang, diceritakan kejelekan kita oleh orang, mereka itu berarti memberikan pahala ke kita terus. Kalau pahalanya habis gibahnya terus-terusan, dosa kita yang dikesankan. Keterangan ini pun sahih, diterima dari seorang sahabat namanya adalah Al-Bahili, siapa? Seorang sahabat namanya titik-titik Al-Bahili. Itu ada di dalam sebuah kutip kecil dengan judul, kalau terjemahannya awas bahaya lidah. Apa aslinya? Al-Bayan fi Afatil Lisan. Sesungguhnya syiar Al-Jarullah, dan itu hadisnya sahih. Abu Usama Al-Bahili. Jadi ada sebuah riwayat, nanti Abu Usama Al-Bahili meriwayatkan di akhirat nanti ada orang yang terbengong-bengong karena mendapatkan pahala yang banyak yang dia belum pernah melakukan amalan dengan pahala seperti itu. Ditanya dari mana ini? Lalu dijawab, ini adalah pahala dari orang-orang yang menggibahimu tanpa kamu ketahui. Jadi diberikan pahala-pahala orang yang gibah itu kepada orang yang digibahinya. Jadi dua itu tidak bertentangan. Jadi pertama, musibahnya itu sendiri, kalau tadi musibahnya musibah berupa bala ya, berupa kecelakaan, hal-hal yang merugikan, bukan berupa gibah. Kalau gibah itu hukumnya lain lagi. Ya, gibah itu sebagai musibah bagi orang yang digibahinya, juga sebagai salah satu bentuk kedzaliman kepada sesama muslim dengan ketentuan hukum seperti tadi, pahalanya diberikan, dan kalau terus-terusan masih gibahnya masih pahalanya sudah habis, dosanya diberikan kepada orang yang menggibahi. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya. Sampai di sini dulu.